السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Selawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, kembali mempelajari bahasa Arab. Dan tadi sudah disampaikan, insyaAllah kita masuk ke pelajaran baru pada malam ini, yakni Ad-Darsus Sabi', pelajaran ke-7. Sekaligus mengingatkan bahwa pelajaran kita adalah jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha, yang mana kita telah mengulang kembali jilid yang pertama ini untuk ketiga kalinya. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin mempermudah kita mempelajari bahasa Arab ini, dan harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada tujuan akhir, tujuan yang asasi dari kita mempelajari bahasa Arab, yakni untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan alhamdulillah kita sudah melewati pelajaran demi pelajaran di jilid pertama ini, dan tak terasa hari ini, malam ini kita masuk ke Ad-Darsus Sabi', pelajaran ke-7. Dan sedikit mengingatkan apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa Ad-Darsus Sabi', pelajaran ke-7 ini sangat terkait dengan Ad-Darsus Sadis sebelumnya, pelajaran ke-6 sebelumnya. Di pelajaran yang ke-6 kita mempelajari yang pertama terkait dengan dikenalkannya kita dengan isim mu'annath, kata benda mu'annath. Dan sudah kita jelaskan bahwa kata benda dalam bahasa Arab ditinjau dari gendernya, ditinjau dari jenis kelaminnya, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yang gendernya mudzakkar, yakni laki-laki, maskulin, dan ada yang gendernya mu'annath, perempuan atau feminin. Jadi sudah kita jelaskan di Ad-Darsus Sadis. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa untuk membedakan mana mudzakkar dan mana mu'annath, biasanya umumnya isim mu'annath itu diakhiri dengan ta' marbutah. Umumnya al-mu'annath diakhiri dengan ta' marbutah. Kemudian yang kedua, juga terdapat beberapa kata benda yang dihukumi mu'annath tapi tidak berakhiran ta' marbutah. Jadi umumnya al-mu'annath itu dapat kita ketahui dengan adanya ta' marbutah di belakang sebuah kata benda. Itu umumnya demikian. Tapi terkadang ada beberapa kata benda yang tertentu yang tidak ada tanda mu'annathnya, tapi ahli bahasa, para ulama nahwu dan sharaf, para orang Arab ketika menyebutkannya, dia dihukumi dengan hukum mu'annath, seperti kalimat al-qidru yang sudah kita pelajari di pelajaran ke-6. Al-qidru hukumnya mu'annath. Dan di beberapa kamus, al-qidru dikatakan seperti di al-mu'jam al-wasit, disebutkan bahwa al-qidru, kata al-qidru, itu qad yudhakkar wa qad yu'annath, disebutkan qad yudhakkar bisa dihukumi sebagai mudhakkar dan bisa juga dihukumi sebagai mu'annath. Tapi di sini, di buku ini kita hukumi dengan hukum mu'annath. Kemudian juga ada kata benda tertentu lainnya yang tidak ada tanda ta' marbutah di akhirnya, tapi dihukumi mu'annath. Seperti anggota badan. Anggota badan kita, ikhwan, khususnya yang berpasangan, yang punya kanan, punya kiri, ada dua jumlahnya, dihukumi mu'annath. Seperti yadun, ini mu'annath, karena ada dua. Kemudian rijlun juga dihukumi mu'annath, rijlun, walaupun tidak ada ta' marbutah. Rijlun, kaki, karena ada dua kaki, maka dihukumi mu'annath. Dan beberapa kata lainnya yang anggota tubuh yang mempunyai pasangan, maka dihukumi mu'annath. Nah, begitu pula di pelajaran 6 yang sudah kita pelajari, kita diajarkan kata tunjuk yang kita gunakan untuk mu'annath. Kata tunjuk atau isim isyarah yang kita gunakan untuk menunjuk al-mu'annath. Di sini kata tunjuknya adalah hadhihi. Hadhihi kata tunjuk untuk menunjuk al-mu'annath. Hadhihi, ini. Nah, di pelajaran ke-7 kita dikenalkan juga dengan kata tunjuk yang lainnya. Kalau di pelajaran ke-6 hadhihi, di pelajaran ke-7 adalah tilka. Nah, ini insya Allah akan dibahas. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu ikhwah studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ikhwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair, masya Allah. Siap kita belajar? Insya Allah. Semua ada bukunya? Muhammad, lihat di HP. Yusuf, ada bukunya Yusuf? Alhamdulillah, baik. Halaman berapa? Ya Abu Abdullah, halaman berapa? 39. Sekali lagi, ad-darsus sabi' malam ini membahas apa? Kata tunjuk tilka. Kalau tadi di pelajaran ke-6 sebelumnya hadhihi, hadhihi kata tunjuk juga. Hadhihi dan tilka kedua-duanya kata tunjuk. Hanya saja kalau hadhihi, dengarkan perbedaannya dengan tilka. Hadhihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Bagaimana ikhwan bedanya? Hadhihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Nah, tidak ada di buku, dengarkan penjelasan saya. Fokus ke penjelasan saya, dengarkan. Hadhihi dan tilka sama-sama kata tunjuk, itu persamaannya. Dan sama-sama menunjuk mu'isim mu'annath. Kata benda yang sifatnya mu'annath, perempuan, atau yang kita kenal dengan feminin. Hanya saja hadhihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Jadi ada bedanya? Hadhihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Paham? Fahamkan? Hadhihi artinya ini, hadhihi artinya ini, tilka artinya itu. Saya ulang, hadhihi artinya apa? Ini. Tilka artinya itu. Fahamkan? Nah, di pelajaran ke-7 ini, yang akan kita bahas ini tentang tilka. Nah, sekarang silakan lihat bukunya. Unzuru ilal kitab wastami'u jayidan. Unzuru ilal kitab wastami'u jayidan. Lihat ke buku dan dengarkan dengan baik. Saya akan bacakan pelajaran ke-7, yang lain hanya mendengarkan saja. Tidak ada yang mengikuti, dengarkan saja. Istami'u faqat, la tukarrir. Dengarkan saja, tidak ada yang mengikuti. Ad-darsus sabi'u. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Di bawahnya sekarang, hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Setiap kalimat saya ulang dua kali. Kemudian di bawahnya, hadhihi minal hindi. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Wa tilka minal yabani. Di bawahnya, hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Di bawahnya lagi, man hadha, man hadha, hadha hamidun. Hadha hamidun. Wa man dhalika, wa man dhalika, dhalika aliyun. Dhalika aliyun. Lihat di bawahnya lagi, atilka dajajatun. Atilka dajajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Lihat halaman berikutnya sekarang, halaman 40. Masih tersisa satu halaman lagi. Sudah ketemu halaman 40? Ma tilka. Ma tilka. Tilka baydatun. Tilka baydatun. Di bawahnya, hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi. Asa'atu Abbasin hadhihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Terakhir di bawahnya, dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Baik, selesai sudah bacaan ad-darsus sabiq. Sekarang kita baca sama-sama. Hayya ya ikhwan, istami'u thumma kariru. Mana istami'u thumma kariru? Dengarkan dan ikuti. Dengarkan dan ikuti sama-sama. Siap? Kembali ke halaman 39. Kembali ke halaman 39. Kalau tidak kelihatan di sininya, Muhammad lihat ke layar belakang. Ah, di situ. Siap? Sama-sama kita baca. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Mana suaranya, Ikhwan? Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Wa tilka mumarridatun. Wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal hindi. Hadhihi minal hindi. Wa tilka minal yabani. Wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. وتلك قصيرة. من هذا؟ من هذا؟ هذا حامد. هذا حامد. ومن ذلك؟ ومن ذلك؟ ذلك علي. ذلك علي. أتلك دجاجة؟ أتلك دجاجة؟ لا تلك بطة. لا تلك بطة. نعم. lihat halaman berikutnya sekarang. 40. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadhihi. As-sa'atu Abbasin hadhihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Satu lagi. Dhalika dikun. Dhalika dikun. Wa tilka dajajatun. Wa tilka dajajatun. Naam. Paham ya kawan bacaannya? Sebelum kita terimakan, berapa persen kira-kira antum paham bacaannya baru saja kita baca? 50%? Ada yang 50? Berapa Yusuf? 100% Yusuf? Insya Allah 100%, Masya Allah. Yang lainnya? 60? Enggak ada? 50? Masa anak terus ke bawah? Bukan ke atas, atau ke bawah? Ke atas. Ke atas 70%. Alhamdulillah 70%. 80%. Alhamdulillah. Muhammad 100% insyaallah Muhammad ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita terjemahkan sama-sama biar paham 100%. Kita terjemahkan sama-sama. Tidak usah takut. Insyaallah kita paham semua. Dari awal kembali kita terjemahkan. Lihat halaman 39, kembali ke halaman 39. Ya, susah melihat ke HP-nya, lihat ke di belakang sana Muhammad, lihat ke layar di belakang sana. Kelihatan? Tampilkan bukunya, Hamdani. Lihat bukunya sekarang diperhatikan. Dari awal ad-darsus sabi'u. Apa artinya ad-darsus sabi'u? Ad-darsu artinya pelajaran. As-sabi'u 7. Ketujuh. Berarti ad-darsus sabi'u pelajaran ketujuh. Man hadihi, dimulai dengan sebuah pertanyaan. Man hadihi, apa makna man hadihi? Siapa ini? Siapa ini? Man, siapa? Hadihi ini. Hadihi Aminatu. Ini siapa? Aminah. Ini Aminah. Nah, sampai situ jelas? Dua baris pertama jelas insyaallah. Insyaallah. Yang ketiga, baris ketiga, wa man tilka. Sekarang tadinya hadihi, sekarang jadi apa? Tilka. Apa titik tilka tadi, Ikhwan? Itu. Itu. Waman tilka. Apa artinya waman tilka? Dan siapa itu? Dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Apa artinya tilka Fatimatu? Itu Fatimah. Itu Fatimah. Hadihi tabibatun. Wa tilka mumarridatun. Apa artinya hadhihi tabibatun? Ini adalah siapa? Tabibatun. Siapa tabibatun? Dokter. Dokter. Dokter apa laki-laki perempuan? Tabibatun. Perempuan. Dokter perempuan. Jadi ibu dokter. Hadhihi tabibatun, ini ibu dokter. Wa tilka mumarridatun, dan itu perawat. Dan itu perawat, iya. Dan sama-sama mu'annath, sama-sama perempuan nih. Tabibatun mu'annath, perempuan. Mumarridatun, perawatnya juga perempuan. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Tolong bantuannya, terjemahan. Hadihi minal hindi. Ini dari India. Ini dari India. Wa tilka. Dan itu dari Yaman. Yaban. Jepang. Bukan Jepang. Yaman, Jepang. Ahsan tanya Muhammad. Yaban artinya apa? Jepang. Jepang. Kalau Yaman, Al-Yaman, pakai mim dan ya-nya pendek, Al-Yaman. Ini Al-Yaban, Jepang. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Apa artinya? Hadihi tawilatun. Ini tinggi dan itu rendah. Pendek. Iya. Nah, jelas sampai sini? Insyaallah. Anggap ini satu paragraf selesai ini. 100% insyaallah, paham semua? Insyaallah. Nah, insyaallah. Berikutnya. Man hadza? Sekarang ada hadza di sini. Yang sudah kita dapatkan sejak pelajaran pertama hadza. Apa artinya man hadza? Siapa ini? Bedanya apa hadza dengan hadihi? Mu'anas dan mudzakkar. Yang mana yang mudzakkar? Hadza. Hadza untuk mudzakkar. Mana yang untuk mu'anas? Hadihi. Jadi man hadza, siapa ini, yang ditunjuk adalah mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar. Jawabannya lihat, hadza hamidun. Terjemahkan. Ini Hamid. Wa man dzalika? Dan siapa itu? Dzalika Aliyun. Itu Ali. Nah, masih muda kan? Masih muda insyaallah. Ada sekadarik ya Muhammad? Sahlun insyaallah ya Yusuf. Ada sekadarik? Bala. Sampai di mana tadi Abu Abdullah? Atilka sekarang itu? Ya, nah. Baik. Atilka dajajatun. Apa artinya? Ada A di situ. Awas. A. Apakah? Atilka. Apakah itu? Dajajatun. Apa itu dajajatun? Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Gambarnya bebek. Tapi kalau dajajatun artinya? Ayam. Ayam betina apa ayam jantan ini? Ayam betina ini. Dajajatun. Apakah itu ayam betina? Jawabannya apa? Jawabannya la tilka battatun. Apa artinya la tilka battatun? Bukan. Itu battatun. Angsa. Ya, itu battah bebek. Bebek. Iya. Atau orang Bekasi bilang entok ini. Nah, bukan angsa. Kalau angsa agak panjang lagi lehernya. Ya, ada sedarik? Nah, ini bebek sepertinya. Wallahu a'lam. Jelas? Halaman 39, paham semua? Fahim tum? Nah, tolong jawab, fahim tum? Fahim lah. Baik. Malu-malu nih, ikhwan-ikhwan di studio ini. Kita ulang, fahim tum? Fahim lah. Baik. Kita masuk ke halaman 40 sekarang. Ma tilka? Apa itu? Apa itu? Ah, di sini ada kalimat, ada kata tunjuk tilka. Apa itu? Tilka baydatun. Apa arti tilka baydatun? Itu telur. Gambarnya lihat, telur. Kemudian hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Tolong terjemahkan. Ini mobilnya mudarris. Kemana mudarris? Pak guru. Dan itu mobilnya kepala sekolah. Iya, mobilnya kepala sekolah. Berikutnya, asa'atu abbasin hadhihi. Apakah ini jamnya Abbas? Jawabannya la. Apa tidak? Bukan. Tidak. Atau tidak. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini jamnya Hamid. Wa tilka, tidak ada wa di situ. Tilka sa'atu Abbasin. Itu jamnya Abbas. Alhamdulillah. Terakhir, dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun. Itu ayam. Ayam apa ini? Pakai dzalika. Dzalika muzakkar atau muannats? Muzakkar. Berarti dzalika dikun itu ayam jantan. Wa tilka dajajatun dan itu ayam betina. Lihat ketika menunjuk dikun pakai dzalika. Ketika menunjuk dajajatun pakai tilka. Berarti dzalika untuk muzakkar, tilka untuk muannats. Paham tum? Paham. Nah. Baik, sebelum kita lanjutkan, ana minta break sebentar 5 menit. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah itu. Demikian khiwar yang telah kita baca bersama pada latihan ke-7 ini. Berikutnya kita akan persilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa untuk membaca atau terhubung melalui layanan telepon untuk berlatih membaca serta menerjemahkan setelah jeda berikut ini. Maka tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja serta Roja TV. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Islam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layanan Anda program Roja TV. Insyaallah. Kebersamaan Anda mengikuti program siaran dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung. Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Di antaranya, satu ikat kangkung, direbus, jelas 1 gelas air sambil mendidih, saring minum. Setiap mau tidur, satu. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Anggur ini maksimal 1,5 on. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi memang leukemia ini istilah medis, istilah kedokteran yang dia ada gabungan leke dan mia. Kalau mia itu istilah yang ke arah darah gitu ya. Leke itu dari kata leukosit, leukosit itu sel darah putih. Jadi asal muasalnya dulu adalah si sel kanker itu disangka adalah sel darah putih yang normal. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Sunah-sunah yang terlupakan. Kita sepakat ya, kita sepakat kalau agama Islam itu agama yang hak, agama yang sempurna. Semua udah dijelasin oleh Rasulullah SAW. Saking sempurnanya, subhanallah. Gak cuma ibadah. Kalau masalah ibadah kita tahu ya, ibadah sudah dicontohkan. Masalah kehidupan sehari-hari juga sudah dijelaskan dan sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan masuk ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar aja udah dijelasin. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sunah-sunah sebelum tidur, apa aja sih? Baca doa, zikir, penuh berudu tuh. Udah langsung tidur deh. Doa tidur aja udah. Ya, tidur. Doanya apa, Mak? Bismillahirrahmanirrahim. Sunah-sunah yang terlupakan. Jam 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Roja TV. Apa saja sunah-sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacamata Islam, memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Jadi sebenarnya selama lo baik, mau lo makan apapun, gak masalah. Karena lo gak perlu agama untuk jadi orang baik. Wah, penasaran nih, mau coba konsumsi. Tapi hanya sebatas untuk penasaran aja gitu. Allah telah mengharamkan babi. Haramallahu alaikum maita walahmal khinzir. Harusnya gak boleh gitu ya. Cuman karena gue penasaran, biasanya yang makin gak boleh itu makin penasaran dan makin pengen dicoba gitu kan. Apalagi yang dilarang agama. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang memakan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, ternyata itu termasuk perkara yang menghalangi diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kacamata Islam, memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Jam 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Roja TV. Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Wa'as'aluka ridha ba'dal qada. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha. Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha. Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya. Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan. Kita menjadi hamba-hamba yang tegar. Ma asaba min musibatin illa bi'innillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, itu ia sabar menghadapi takdir. Ia ridha terhadap takdir. Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya. Ia selalu merasa kurang. Ia selalu menginginkan yang lebih. Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya. Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Kepada Islam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layanan Anda program Fanatik. Insyaallah jazakum waktu khairan kebersamaan Anda mengikuti program siaran. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Khotbah Islam, pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan ini membahas program bimbingan bahasa Arab. Setelah beberapa jeda yang lalu kita telah membaca pada pelajaran ke-7 dan juga mengartikannya. Dan berikutnya kita akan sambung kembali atau lanjutkan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Dan kepada Al-Ustaz kita persilahkan kembali. Naam Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita sudah membaca adras as-sabi' dan kita sudah memahaminya insyaAllah. dan kita minta ikhwah studio untuk membaca satu persatu beberapa baris, kemudian pindah ke yang berikutnya, baca dan diterjemahkan. Baca per baris dan diterjemahkan. Siap, Ah Yusuf? Setelah Yusuf siapa? Ah Haris. Setelah Haris Abu Abdullah. Setelah itu Muhammad. Siap Muhammad? Fadal ya Yusuf. Dari Ad-Darasus Sabi. Dari itu Ad-Darasus Sabi. Nah, man hadihi? Nah, siapa ini? Nah, hadihi Aminah. Ini Aminah. Dihidupkan semua harokatnya. Hadihi Aminatun. Iya. Aminatu, bukan Aminatun. Hadihi Aminatu. Ya. Waman tilka? Siapa itu? Ada wa sebelumnya. Nama ada wa? Dan siapa itu? Ya. Tilka Fatimatu. Nah. Itu Fatimah. Nah. Terus. Hadihi Tobibatun. Ah, tanya pada kata panjang. Tobibatun. Nah. Itu dokter. Nah, hadihi bukan tilka. Oh, ini dokter. Naam. Wa tilka mumarridatun. Dan itu perawat. Dan hadihi minal hindi. Dia dari mana hadi? Ini dari India. Dari India. Bagus. Dan itu nah. Wa tilka minal Yaban. Naam. Hidupkan Yabani. Yabani. Naam. Dan itu dari Jepang. Iya. Satu lagi. Hadihi tawilatun. Ini tinggi. Ya. Wa tilka qasiratun. Nah. Dan itu rendah atau pendek. Iya. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan Yusuf. Ikutlah Haris, fadal. Man hada? Man hada? Ya. Siapa ini? Ya. Hada Hamidun. Ya. Ini Hamid. Naam. Waman dalik. Hidupkan. Waman dalika. Waman dalika. Ya. Dalika Aliun. Ah. Terjemahkan dulu. Waman dalika apa arti waman? Siapa? Dan siapa dalika? Siapa itu? Ya, dan siapa itu? Dan siapa itu? Dalika Aliun. Itu Ali. Itu Ali. Baik. Satu lagi. Atilka dajajatun. Nah. Apakah itu ayam betina? Ya. La. Tilka battatun. Battatun. Battatun. Bukan. Itu bebek. Ya. Syukran. Jazakallahu khairan ya Haris. Abu Abdullah, berikutnya. Bismillah. Ma tilka? Apa itu? Naam. Tilka baydatun. Itu telur. Naam, sahih. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Naam. Wa tilka sayyaratul mudiri. Naam. Sekali lagi Ahab Abdullah, hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Naam. Wa tilka sayyaratul mudiri. Naam. Ini mobil Pak Guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Iya, terus. Asa'atu Abbasin. Asa'atu Abbasin hadhihi. Naam. Apakah itu jamnya? Nah, itu atau ini? Apakah ini jam punya Abbas? Ya, jamnya Abbas. Apakah ini jamnya Abbas? La. Hadihi sa'atu Hamidin. Bukan. Ini jamnya Hamid. Ya. Tilka sa'atu Abbasin. Nah, Ini pertanyaan atau pernyataan nih? Pernyataan. Nah, ulang sekali lagi. Tilka sa'atu Abbasin. Nah. Itu jamnya Abbas. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Nah. Itu ayam betina. Nah, dikun dalika. Kalau pakai dalika berarti muzakkar. Ayam jantan. Nah, dalika. Itu ayam jantan dan ini sama, artinya tilka dan dalika maknanya sama. Itu ayam jantan dan ini sama maknanya, tilka dengan dalika. Oh iya. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Iya. Jadi beda antara dalika dengan tilka apa? Dalika itu untuk laki-laki. Iya, muzakkar, tilka untuk muannas. Nah, tapi maknanya sama. Maknanya apa? Itu. Itu. Sama seperti hadza dengan hadhihi. Maknanya sama, ala sekedarik? Bala, ini. Hanya saya bedanya apa? Hadza dengan hadhihi? Hadza untuk muzakkar, hadza untuk muzakkar, untuk muannas. Hadhihi untuk muannas. Jazakallahu khairan ya Rabb. Ya Muhammad, dari awal lagi. Ad-darsus sabi'. Bismillah. Darsus sabi'. Naam, ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Naam. Pelajaran ketujuh. Iya. Man hadhihi? Siapa ini? Naam. Hadhihi Aminatu. Iya. Ini Aminah. Bagus. Terus. Wa man tilka? Dan siapa itu? Iya. Tilka Fatimatu. Itu Fatimah. Naam. Terus. Hadhihi tabibun. Nah. Hadhihi tabibun. Tabibatun. Hadhihi tabibatun. Naam. Wa tilka mumarridatun. Naam. Ini dokter perempuan. Iya. Dan itu perawat perempuan juga. Perempuan. Iya. Terus. Hadhihi minal Hindi. Wa tilka minal Yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Iya, satu lagi. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Nah. Ini tinggi dan itu pendek. Iya, jazakallahu khair ya Muhammad. Barakallahu fiik. Kita beri kesempatan bagi ikhwan studio di rumah. Tafadhal ya Abdullah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi dan juga pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin turut membaca serta menerjemahkan khiwar atau teks yang ada pada pelajaran ketujuh ini halaman 39, Anda dapat terhubung melalui layanan telepon 021 823 6543. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan di Palu. Pak Darlan di Palu. Nah, silakan dikecilkan saja volume radio atau televisinya di rumah. Nah, saja. Nah. Kurang terdengar Pak Darlan. Iya, mungkin suaranya agak di angkat sedikit tahan dari. Arida. Bisa dibesarkan sedikit suara Pak Darlan? Iya. Nah. Ya, Pak Adlan dari Palu. Baik, dari Palu, Ustaz. Ya, masyaallah. Ahlan wa sahlan, Pak Adlan. Ya. Ahlan wa sahlan. Mana ahlan wa sahlan, Pak Adlan? Ya. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Nah. Ahlan wa sahlan. Jawabannya ahlan wa sahlan juga boleh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ya. Siap, Pak Adlan? Ya, Ustaz. Nah, pelajaran berapa sekarang kita? Pelajaran ke-7, Ustaz. Ke-7, silahkan. Baca dari awal, kemudian diterjemahkan. Ya, Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Ad-darsus sabi'. Naam. Pelajaran ke-7. Naam. Man hazihi? Siapa ini? Naam. Hazihi aminatun. Ini Aminah. Ya, sahih. Wa man tilka? Dan siapa itu? Naam. Tilka Fatimatu. tilka Fatimah. Ya, sahih. Itu Fatimah. Naam. Hazi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini dokter, itu dokter laki-laki atau perempuan? Hadhihi tabibatun. Hadhihi dokter perempuan. Ya, ulang sekali lagi. Hadhihi tabibatun, ini dokter perempuan. Wa tilka mumarridatun. Nah. Dan itu mumarridatun. Mumarridatun apa, Ustaz? Perawat. Wasilka mumarridatun, dan itu perawat. Iya, tulis di bawahnya, di bawah tulisan mumarridatun perawat, Pak Dalan, biar tidak lupa. Iya. Nah, mumarridatun perawat laki-laki atau perempuan ini? Perempuan, Ustaz. Nah, terus. Hazihi minal Hindi wa tilka minal Yamani. Nah. Ini dari India dan itu dari Jepang. Ya, terus. Hazihi tawilatun wa tilka qasiratun. Nah. Ini tinggi dan itu rendah, pendek. Iya, baik. Jazakallahu khairan. Cukup, Pak Adelang? Cukup sampai situ dulu. Iya. Pelajaran kita tentang apa ini, Pak Adelang? Tema khususnya tentang apa? Tema utamanya apa? Tentang kata tunjuk? Kata tunjuk tilka. Tilka, na'am, na'am. Tilka dan hadihi sama-sama untuk mu'annath. Ada sekedarik, Pak Adelang? Yes, Pak. Betul tidak? Hadihi dan tilka sama-sama untuk mu'annath? Sama-sama mu'annath, Pak. Iya. Bedanya apa? Apa, Pak? Bedanya apa? Kalau tadi hadihi tilka sama-sama kata tunjuk, sama-sama untuk mu'annath. Bedanya apa? Ini kahadihi kata tunjuk ini dan tilka kata tunjuk itu. Ya, bedanya apa selain makna ini dan itu? Hadihi untuk yang dekat. Tilka untuk yang jauh. Untuk yang jauh. Iya. Cukup. Syukran. Jazakallahu khairan, Pak Adelan. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah telah terhubung dari kota Palu, Pak Darlan. Jazakumullahu khairan. Dan melanjutkan apa yang telah dibaca dari Pak Darlan tadi, dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung pula melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Risna di Tangerang. Nah, Bu Risna dari Tangerang. Iya. Ya. Bu Risna, saya akan bacakan beberapa kalimat. Ibu Risna ikuti. Ya. Siap? Ya. Man hadza? Man hadza? Hadza Hamidun. Hadza Hamidun. Nah, sekali lagi. Man hadza? Man hadza? Hadza Hamidun. Sekali lagi, Umu, dari awal. Man? Man hadza? Hadza Hamidun. Ah, kita pahami maknanya. Man hadza? Man artinya siapa? Siapa ini? Siapa ini? Hamid. Ini Hamid, bagus. Ya. Berikutnya, wa man dzalika? Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Sekali lagi, wa man dzalika? Itu pakai ikfa ya, Pak? Wa mang ya, Pak? Tidak pakai ikfa. Di sini ini bukan qiraatul Quran. Ini biasa saja. Ya, wa man dzalika? Iya. Dzalika Aliyun. Bagus. Kenapa pakai ikhfa di situ kalau kita baca Quran, Bu Risna? Enggak tahu, Pak Ustaz. Ya, non ketemu dzal. Tanda ketemu dzal ya, Pak. Non mati ketemu dzal. Memang di Al-Qur'an itu dibaca dengung ikhfa. Tapi ya, kita dalam percakapan sehari-hari tidak ada ikhfa. Tidak ada hukum-hukum tajwid kecuali beberapa saja. Paham, Bu Risna? Paham, Pak Ustaz. Sekali lagi, wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Aliyun. Ah, kalau waman dan siapa dzalika itu? Siapa itu Ali. Nah, yang barusan Bu Risna baca ada dua kata tunjuk barusan tadi. Iya, Pak Ustaz. Masih ingat dua kata tunjuk yang Bu Risna baca barusan? Yang mana saja? Hadza sama dzalika. Bagus. Hadza maknanya apa tadi? ini. Dzalika? Itu. Itu. Hadza untuk yang dekat. Dzalika kebalikannya untuk yang jauh. Untuk yang jauh. Dan hadza dan dzalika, Bu Risna, tambahan satu lagi. Hadza dan dzalika untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar. Untuk kata benda yang bersifat laki-laki. Iya, Pak Ustaz. Jadi dalam bahasa Arab, Bu Risna, itu ada dua gender dalam bahasa Arab itu. Setiap kata benda dia pasti punya gender, punya jenis kelamin. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas apa? Perempuan. Perempuan. Nah, ya, hada dan zalika yang barusan Bu Risna baca itu untuk mudzakkar. Mudzakkar. Kata tunjuk untuk laki-laki, mudzakkar. Laki-laki. Ya. Nah, sekarang Ibu saya baca lagi, ikuti saya. Ya. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Ah, Ibu Risna saya mendapatkan hadhihi sekarang. Ya. Kalau tadi hada untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats, untuk perempuan. Iya, Pak Ustaz. Tapi maknanya sama, Bu Risna. Maknanya sama. Hadza dan hadhihi maknanya sama. Hadza ini, hadhihi juga ini. Ini. Bedanya apa tadi? Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk hadhihi muannats. Nah, maka lihat jawabannya, man hadhihi, jawabannya hadhihi aminatu. Aminatu. Apa artinya hadhihi aminatu? Siapa ini Aminah. Iya, maka lihat, ini untuk Aminah. Hadhihi untuk siapa? Aminah. Tidak tepat kalau Bu Risna bilang hadza aminatu, salah. Iya, Pak Ustaz. Kalau perempuan bilangnya bagaimana? Hadzihi aminatu. Bagus, jangan bilang hadza. Hadza. Nah, kalau hadza untuk hamidun, hadza hamidun. Paham ti, Bu Risna? Fahimna. Alhamdulillah, Bu Risna cepat paham, alhamdulillah. Iya. Dua kata lagi. Waman tilka. Waman tilka. Bagus, tidak boleh pakai ikhfa. Waman tilka. Waman tilka. Dan siapa itu? Dan siapa itu? Nah, tadi kalau untuk mudzakkar dzalika. Ya. Kalau untuk muannats tilka. Tilka. Nah. Tilka Fatimatu. Silakan. Tilka Fatimatu. Sekali lagi. Fatimah. Bagus. Sekali lagi. Waman tilka. Waman tilka. Apa artinya? Dan siapa itu? Jawabannya? Fatimatu. Dan itu Fatimah. Nah, berarti ada berapa kata tunjuk Bu Risna yang barusan Bu Risna baca? Totalnya ada berapa? Ada empat. Bagus. Yang dua untuk mudzakkar, dua lagi untuk? Muannats. Muannats. Yang untuk mudzakkar masih ingat? Hadza dan hadzihi. Untuk mudzakkar. Hadza dan? Hadza dan zalika. Bagus. Untuk muannats? Hazihi dan tilka. Masya Allah, Bu Risna paham, cepat paham, alhamdulillah. Jazakallahu khair, Bu Risna. Nanti kita tunggu teleponnya pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah telah terhubung dari Tangerang. Ibu Risna yang telah bergabung pada latihan atau bacaan yang telah disampaikan atau dibaca di kesempatan malam hari ini di pelajaran ke-7. Tentunya di belakang beliau, Anda yang ingin terhubung, kami persilakan di layanan telepon. Naam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abu Fakih. Abu Fakih. Dari Kalimung Kendal. Dari Kendal. Kalimung Kendal. Naam. Dikecilkan, mohon maaf, volume televisinya atau radionya. Ya. Abu Fakih dari Kendal ya. Nah, saya Abu Fakih ikuti yang di telepon saja. Iya. Yeah. Ya, di televisi dikecilkan saja. Sudah? Naam. Baik. Alas. Abu Fakih ada bukunya? Ada. Ada. Yang mau jawab siapa? Istrinya atau Abu Fakihnya? Dua-duanya. Istrinya. Dua-duanya. Iya, Ummu Fakih. Ummu Fakih. Ya. Abu Fakih dulu baru Ummu Fakih. Bagaimana Ummu? Oh iya. Abu Fakih dulu, nanti setelah itu Abu Fakih setelahnya. Siap? Iya, Ustaz. Heeh, Abu Fakih dulu. Yang membuka tadi Abu Fakih. Jangan langsung Abu Fakih. Nah. Siap Abu Fakih? Insyaallah. Siap. Silakan Abu Fakih. Ada bukunya? Ada, Naam. Silakan dibaca. Abu Fakih berarti di halaman masih halaman 39 yang paling bawah gambar bebek. Atilka dajajatun, dari situ. Ya. Atilka jajadatun. Nah, jawabannya? La tilka jajadatun. Bagus. Sekarang terjemahkan. Apakah itu ayam betina? Iya. La itu bebek. Tidak. Tidak, itu bebek. Iya, bagus. Terus halaman berikutnya. Halaman 40-nya. Ma tilka? Naam. Apakah itu? Apa itu? Apakah itu? Jangan apakah. Itu apa? Apa itu? Iya. Apa itu? Tilka baidatun. Itu telur. Naam. Terus. Di sayyarat tul mudari ti watilka sayyarat tul mudiri. Nah, sekali lagi Abu Faqih. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Ikuti saya. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Ayo. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Mudarrisi. Mudarrisi. Watilka sayyaratul mudiri. Watilka sayyaratul mudiri. Bagus. Apa artinya? Hadihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobil Pak Guru. Iya. Dan itu mobil kepala sekolah. Iya, cukup. Cukup sampai situ. Jazakallah khair Abu Faqih. Iya. Mau nanti kita tunggu teleponnya apa ke depan insyaallah Abu Faqih. Umu. Insyaallah. Barakallahu fiik. Sekarang Umu sekarang. Silakan Abu Faqih. Lanjut, Ustaz. Hah? Lanjut. Ulang dari Atil ke ada Jajatun dari halaman 39 tadi. Dari awal Abu Faqih tadi. Atil ke Jajatun. Iya. Apakah itu ayam betina? Iya. La tilka tattatun. La-nya agak panjang. La. La tilka tattatun. Nah. Bukan. Itu bebek. Iya. Terus. Ma tilka. Apa itu? Tilka baidatun. Nah. Itu telur. Naam. Terus. Hadihi syayyaratul mutarrisi. Ini mobil Pak Guru. Iya. Tilka sayyaratul mudiri. Dan itu mobil kepala sekolah. Iya. Terus. Aba'atu Abbasin harihi. Apakah ini jam Abbas? Iya. La. Harihi sa'atu Hamidin. Bukan. Ini jamnya Hamid. Iya. Tilka sa'atu Abbasin. Bagus. Itu jamnya Abbas. Iya. Terakhir. Zalika sikun wa tilka sajadatun. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Iya, Abu Faqih dan Abu Faqih ada satu pertanyaan. Untuk Abu Faqih dan Abu Faqih sekalian. Oh iya, iya. Sama-sama. Abu Faqih, Abu Faqih ada satu pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Iya. Pokok bahasan tema kita apa? Tentang apa? Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Yang mana yang jadi pokok bahasan kita? Kata tunjuk yang mana? Tilka. Tilka. Iya, khusus untuk tilka. Perempuan. Tilka khusus untuk apa? Kata tunjuk perempuan yang jauh. Iya, kata tunjuk untuk perempuan yang jauh. Sehingga ada berapa total kata tunjuk yang sudah kita pelajari sampai pelajaran 7 ini? 4. Ada 4. 2 untuk muzakkar, 2 untuk muannats. Ya. 2 yang muzakkar apa saja? Abu Faqih. Abu Faqih dulu. Hadza sama dzalika. Baik. Cukup Abu Faqih. Arah Abu Faqih. Hadza dan dzalika untuk yang muzakkar. Untuk muannats? Muannats. Tilka dan hadihi. Hadihi dan tilka. Iya. Bedanya apa antara hadihi dengan tilka? Mana sama dan hadihi tilka sama-sama muannats. Bedanya apa bedanya? Hadihi dan tilka. Hadihi dekat, tilka jauh. Bagus, sama seperti hadza dan dzalika. Hadza untuk yang dekat, dzalika untuk yang jauh ya. Fahim tum? Fahimna. Baik, kita tunggu teleponnya Abu Faqih, Umu Faqih di pekan depan insyaallah kita tunggu teleponnya. Insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Abu dan Umu Faqih dari Kendal, Jawa Tengah, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Insya Allah Ta'ala dapat berjumpa kembali atau terhubung kembali di kesempatan pelajaran mendatang. Dan nadanya waktu pula lah yang membatasi kita. Betul, waktu mungkin kita akan larut. Akhiri, silakan untuk menutup. Baik, sebagai penutup pembahasan kita malam ini, tadi sebenarnya sudah kita sebutkan kesimpulan pembahasan kita malam ini, bahwa yang pertama, pokok bahasan kita tentang kata tunjuk tilka di pelajaran ketujuh ini, khusus tilka, kata tunjuk untuk mu'annath tapi untuk yang jauh. Nah, sebelumnya di pelajaran ke-6 tentang hadihi, hadihi dan tilka sama-sama kata tunjuk untuk perempuan, untuk mu'annath, tapi bedanya hadihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Nah, sebelumnya ikhwan, sebelumnya di pelajaran 1 dan pelajaran berikutnya kita sudah mendapatkan hada dan dhalika. Hada dan dhalika sama-sama untuk mudzakkar, sama-sama untuk laki-laki, hanya saja hada untuk yang dekat, dhalika untuk yang jauh. Sehingga total seluruh kata tunjuk yang sudah kita pelajari 4. 2 untuk mudzakkar, 2 untuk muannats. Ya, yang satu untuk yang dekat, yang satu untuk yang jauh. Insya Allah itu nanti akan diulang lagi pada pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Dan kini cukup sampai sini pembahasan kita. Jazakumullahu khairan kepada seluruh ikhwan studio yang berpartisipasi malam ini, dan juga kepada ikhwan-ikhwan sekalian yang telah menelpon kita. Kita tunggu insya Allah partisipasinya di pertemuan berikutnya. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.